Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdalus salati wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thahirin wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Adzanallah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah pengajian rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, adalah terus kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ketaatan, mentaati perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya. Dengan harapan semoga Allah terus menjaga nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Allah tambah kekuatan iman kita, itibak kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan harapan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, hingga Allah jadikan kita tergolong di antara hamba-hamba yang istiqomah di atas agamanya, di atas sunnah Rasulnya, di atas manhaj salaful ummah, sampai Allah mematikan kita semua di atas nikmat tersebut, dikaruniai nikmat husnul khatimah. Dan insyaallah termasuk di antara nikmat yang kita pergunakan untuk bertakar kepada Allah taala adalah waktu sore ini yang Allah masih berikan kekuatan kita untuk bisa mendatangi majelis ini dalam rangka membaca penjelasan para ulama di dalam memahamkan kepada umat tentang kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita masih melanjutkan membaca Al-Minhah Lumhatun Anil Firaqid Dhalah, sekilas tentang kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang. Yang ini ditulis dari muhadharah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Shalih bin Fauzan hafizahullah wa ra'ah di salah satu masjid di Taif, kemudian ditulis dalam bentuk risalah semacam ini. Masih dalam mukadimah yang beliau membawakan dalam mukadimah tersebut tema Ahamiyatul Hadisi Anil Firaq, pentingnya membicarakan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyempal dari pemahaman Ahlus Sunnah. Ini penting untuk dikenali, sebagaimana kita pentingnya untuk mengenali bahaya-bahaya yang lain dalam rangka untuk kita selamat darinya. Maka kita wajib untuk mengenal apa itu penyimpangan dari jalan yang lurus, penyimpangan dari faham sunnah, sehingga dihukumi sebagai kelompok atau faham yang menyimpang atau sesat. Di dalam hadis yang telah kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa akan terjadi perselisihan dan perpecahan. Wa awsa inna dhalika biluzumi jamaatil muslimin wa imamihim. Dan beliau mewasiatkan ketika terjadi perselisihan dan perpecahan agar kita berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Setia untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Kalau di negara kita adalah bersama presidennya. Setia untuk bersatu di bawah kepemimpinan negara. Persatuan dalam negara. Di atas al-haq. Di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamasuki bi sunnati rasul. Dan agar kita menekuni, menetapi. Tamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah melepaskannya. Wa tarki ma khalafa minal aqwali wal afkari wal madhhab al mudhillah. Dan juga wasiat Rasul wasiatkan agar kita meninggalkan apa saja yang menyelisih sunnah Rasul. Baik itu berupa ucapan ataukah pemikiran-pemikiran atau madhab yang itu tidak mencocoki sunnah Rasulullah, menyimpang, sesat madhab. Fa inna hadza tariqun najah, sebab sesungguhnya dengan berpegang teguh dengan sunnah, tidak ngambil yang lain, mencukupkan dengan sunnah, konsekuen dengannya, itu merupakan jalan keselamatan. Cukup dengan sunnah, meninggalkan yang bukan sunnah, yang tidak berasal dari sunnah, itu jalan keselamatan. Seperti dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba' saja kalian, ngikut saja, ngikor saja kepada sunnah Rasul. Wala tabtadi'u, dan jangan mengada-ada perkara baru. Tidak usah membuat kreasi-kreasi baru dalam agama, dalam akidah, dalam ibadah, dalam dakwah. Faqad kufitum, kata Ibn Mas'ud, kalian telah tercukupi. Tercukupi sebagai bekal mencapai tujuan, tercukupi. Apa tujuan orang beragama? Agar sampai kepada Allah, sampai ke surga Allah. Tercukupi dengan sunnah, tidak butuh kepada yang lain. Sebagai Rasulullah, sampai ke surga Allah dengan mengamalkan sunnah. Sebagaimana para sahabat mendapat jaminan surga Allah karena mereka mencukupkan diri dengan sunnah tanpa menambah-nambah dari yang lain. Demikian pula umat manapun, kalau mencukupkan diri dengan sunnah akan sampai kepada Allah, sampai kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jalan keselamatan. Faqad amara Allah subhanahu wa ta'ala bil istima' wal i'tisami bi kitabih. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan agar kita bersatu di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah. Dan agar kita berpegang teguh dengan kitabnya Al-Quran. Wanaha anitafarruq, dan menahan dari berpecah belah. Menahan, melarang kita dari berpecah belah. Apa perpecahan itu? Yakni menyimpang dari sunnah. Ketika muncul faham baru menyelisih sunnah, maka mecah satu. Yang lain munculkan perkara baru menyelisih sunnah, mecah dua. Demikian perpecahan-perpecahan karena mengikuti jalan-jalan yang bukan sunnah. Memunculkan jalan-jalan sendiri. Maka kita diperintah untuk bersatu dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan kitabullah. Dilarang dari berpecah, yang dilarang menimbulkan, memunculkan ajaran-ajaran baru, memunculkan faham-faham baru yang itu akan berujung pada perpecahan. Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah serta jangan kalian berpecah belah. Jelas perintahnya. Berpegang teguh dengan tali Allah berarti merupakan sebab persatuan. Kitabullah merupakan sebab umat bersatu. Ketika berpegang teguh dengannya. Wala tafarraqu, sebaliknya jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah, yakni menyelisih kitabullah. Menyelisih kitabullah dan sunnah Rasulullah merupakan sebab perpecahan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kalian. Id kuntum a'da'an, tatkala kalian dulu saling bermusuhan, saling membunuh, saling perang satu dengan yang lain. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menjinakkan hati-hati kalian, jadi jinak, menjadi berdekatan, menjadi bersatu. Jinak mudah didekati. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, lalu dengan sebab nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Sebelumnya saling perang, saling membunuh. Dengan sebab nikmat Allah, apa nikmat Allah? Allah anugerahkan kepada mereka keimanan. Allah anugerahkan kepada mereka kitab. Yang satu menjadi pegangan bersama. Allah utus kepada mereka seorang rasul yang menjelaskan kitab tersebut, bagaimana cara mengamalkannya. Mereka bersatu dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ala safa khufratin nar fa anqadzakum minha, dan dulu kalian di bibir jurang api neraka. Dulu ketika saling bermusuh-musuhan di dalam kekafiran adalah di bibir jurang neraka. Mati dalam keadaan semacam itu, mati masuk dalam neraka. Fa'angqadakum minha, maka kemudian Allah selamatkan kalian darinya, dari bahaya yang besar, dengan Allah anugerahkan keimanan, Allah anugerahkan kitab, Allah utus rasul sebab keselamatan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikian itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Agar kalian dapat tunjuk dengan ayat-ayat yang Allah jelaskan tersebut, maka wajib kita menjadi umat yang bersatu di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas bimbingan pemahaman para sahabat, bersatu di bawah kepemimpinan pemerintah setempat, pemerintah negara masing-masing, wajib bersatu. Ila an qala subhanahu wa ta'ala, sampai Rasul, sampai Allah SWT mengatakan juga dalam surah Ali Imran 105 sampai 106, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Datang kepada mereka bukti-bukti dari kitabullah, ayat-ayat Allah sampai kepada mereka, keterangan, masih berselisih, masih berpecah. Siapa mereka? Adalah orang-orang kafir yang tidak mau tunduk kepada kitabullah. Maka berarti mereka adalah berpecah, memisah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti mereka, kata Allah. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan azab yang besar di yaumul akhirah. Karena mereka berselisih, berpecah setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurasi adalah Rasul Utsman Allah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat bukti yang jelas, tidak bisa mengingkari kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka dan bukti yang jelas dengan kitab yang Allah turunkan. Tetapi mereka masih berselisih, masih menyelisih al-haq, maka berpecah belah. Sehingga Allah larang kita jadi seperti mereka. Artinya Allah perintahkan kita agar mengikuti kitabullah dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Agar kita bersatu di atas kebenaran. Yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Mereka mendapatkan azab yang besar di hari wajah-wajah itu memutih dan wajah-wajah itu menghitam. Ada wajah-wajah yang memutih, berwarna putih, bersih, berseri-seri. Ada wajah-wajah yang berwarna hitam di hari itu. Apa yang atau siapa yang dimaksud orang-orang yang wajahnya putih dan siapa yang wajahnya hitam? Dibawakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, perkataan Ibnu Abbas. Perkataan Ibnu Abbas dan Huma menafsirkan ayat ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Tabyadu wujuhu ahli sunnati wal jamaati wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqati." Yang akan memutih wajahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah Rasulullah. Itu ahlus sunnah. Pengikut jamaah, yakni orang-orang yang bersatu di atas sunnah, semuanya jamaah. Walaupun dia seorang diri di suatu tempat, tapi dia di atas sunnah, dia adalah jamaah. Dia berjamaah dengan para sahabat. Dia berjamaah dengan para tabi'in. Dan orang-orang yang di atas sunnah sampai hari kiamat, dia berjamaah dengan mereka. Walaupun seorang diri. Maka yang memutih wajahnya, kata Ibn Abbas dan Huma, menafsirkan ayat tersebut adalah ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah. Yang terus berperang dengan jamaah kaum muslimin, bersama kaum muslimin yang di atas sunnah. Wa taswadu wujuhu ahlil bid'ati wal furqah, dan yang menghitam wajahnya adalah ahli bid'ah dan ahli perpecahan. Kalau pengikut sunnah dikatakan ahlus sunnah dan jamaah, karena selama mereka mengikuti sunnah berarti mereka berjamaah, bersatu di atas sunnah. Maka sebaliknya atau lawannya adalah ahli bid'ah, pengikut paham baru, ajaran baru yang tidak ada di masa Rasulullah dalam perkara akidah, keyakinan-keyakinan, atau ibadah, amal-amal ibadah, atau dakwah, atau muamalah, atau jihad, atau yang lainnya, yang itu tidak ada di masa Rasulullah. Maka ngikutinya namanya ngikuti bid'ah, dikatakan orangnya ahli bid'ah. Wal furqah, dan sekaligus ahli perpecahan. Karena otomatis ketika orang ngikuti bid'ah itu memisah dari sunnah. Memisah dari jalan sunnah otomatis akan menimbulkan perpecahan, memunculkan kelompok atau paham baru. Nah, maka perintah untuk kita mengikuti sunnah berarti sekaligus perintah untuk kita tetap bersatu, berjamaah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berpecah agama mereka dan mereka menjadi bersekte-sekte, bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', kamu tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Allah menyatakan Rasul tidak termasuk dari golongan yang berpecah-pecah. Maksudnya apa? Bahwa orang yang berpecah-pecah itu karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Maka mereka dikatakan sebagai kelompok yang berpecah. Jadi kalau mereka berpecah-pecah, bergolong-golong, Rasul tidak termasuk golongan mereka. Mereka akan berpecah, bergolong-golong karena tidak mengikuti Rasulullah. Maka jelas bahwa sebab perpecahan adalah ketika orang itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu dikatakan sebagai ahli bid'ah wal furqah. Pengikut bid'ah yang itu bukan tuntunan Rasul, sekaligus pengikut perpecahan. Karena otomatis bid'ah kan menyimpang dari sunnah Rasul. Otomatis. Seperti itu. Innama amruhum illallah. Hanyalah urusan mereka diserahkan kepada Allah SWT. Sudah, tidak mengikuti Rasulullah. Maunya berpecah, maunya memisah. Sudah, itu urusan Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian kelak Allah akan mengkhabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat. Yani kalimat ancaman. Allah akan mengkhabarkan apa yang mereka perbuat di dunia ini sehingga mereka memisah dari sunnah Rasulullah. Memisah dari al-haq. Apa alasannya mereka memisah? Sudah datang kepada mereka Alkitab. Datang kepada mereka Rasul menjelaskan makna-makna dari Alkitab. Kenapa masih menjauh dari jalan Rasul? Masih memisah dari sunnah Rasulullah. Alasannya apa? Sudah datang al-bayinat, bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ditelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan sunnah. Sehingga menimbulkan paham-paham baru. Fad-dinu wahidun. Maka sesungguhnya agama itu satu. Islam itu satu. Tidak bergolong-golong. Asalnya demikian. Wa huwa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang Rasul datang dengannya. Yang dibawa oleh Rasulullah itulah Islam. Sehingga barang siapa yang agamanya cocok dengan agama Rasul, itulah Islam. Siapa yang akidahnya berakidah berkeyakinan sama dengan keyakinan yang dibawa Rasul, itulah Islam. Dia di atas Islam. Siapa yang beramal ibadah sesuai dengan amal ibadah yang diamalkan Rasul, dia di atas Islam. Itu agama itu cuma satu. Tidak datang dari selain Rasul. Agama Islam cuma datang dari Rasulullah. La yaqbalul inkisam ila diyanat wa ila madhhab ah muhtalifah. Islam tidak menerima pembagian-pembagian agama atau perpecahan-perpecahan agama menjadi madhab-madhab yang berbeda-beda. Madhab yang dimaksud adalah faham-faham yang berbeda-beda. Bukan madhab ahlu sunnah. Bukan madhab syafi'iyah atau bukan madhab hambaliyah atau hanafi atau malikiyah. Bukan itu yang dimaksud di sini. Karena mereka satu agama. Madhab hanafiyah yang nisbat kepada Imam Abu Hanifah. Madhab Malikiyah nisbat kepada Imam Malik bin Anas. Madhab Syafi'iyah nisbat kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Madhab Hambaliyah nisbat kepada Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya adalah ahlus sunnah. Empat madhab ini ahlus sunnah. Ini bukan kelompok-kelompok bid'ah, bukan. Bukan kelompok baru. Cuma madhab pemahaman dalam memahami fikih saja yang beda. Tapi mereka semua adalah ahlus sunnah. Nah, maka Islam tidak menerima perpecahan agama kepada madhab-madhab yang berbeda-beda. Maksudnya madhab-madhab dalam arti pemahaman-pemahaman kelompok-kelompok yang menyelisih sunnah Rasul. Yang nanti akan dibahas dalam kitab ini. Apa yang dengan madhab yang menyelisih sunnah Rasul itu apa saja? Bal dinun wahidun huwa dinullah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi agama ini adalah agama yang satu, yang itu merupakan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu saja Islam. Wa taraka ummatahu alaih, dan beliau meninggalkan umatnya di atas ajaran ini. Siapa yang pertama kali menerima peninggalan Rasul? Para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah yang pertama kali menerima tinggalan Rasulullah berupa agama Islam ini. Bukan orang-orang belakangan. Bukan. Orang belakangan tahu kan dari lewat sahabat. Sahabat kemudian tabi'in, tabu tabi'in. Orang belakangan. Tapi yang pertama kali menerima warisan Rasul adalah para sahabat. Yang menerima agama Rasul pertama kali adalah para sahabat. Nah, maka agama itu adalah yang diterima oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang dimunculkan oleh orang belakangan, paham-paham baru yang tidak sesuai dengan pemahaman sahabat, bukan. Haitsu taraka sallallahu ummatahu alal baydha lailuha kanariha la yaziku anha illa halik. Di mana Rasulullah meninggalkan umatnya di atas keterangan yang putih bersih. Gamblang sekali keterangan yang ditinggalkan Rasulullah. Agama jelas sekali. Sisi keyakinannya jelas, yang diyakini apa saja, rukun iman yang 6 dengan segala bentuk cabang-cabangnya, jelas sekali apa yang wajib diimani. Mengimani tentang takdir, ada yang baik ada yang buruk. Mengimani tentang hari akhir, akan adanya hisab, penimbangan amalan, ada sirat dan sebagainya, ada syafaat, jelas sekali. Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah jelas sekali. Rasul tinggalkan umatnya di atas kejelasan. Tidak ada kesamaran. Tentang tata cara ibadah dari wudu, azan, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan berbagai ibadah yang lain. Jelas sekali. Tinggal mempelajarinya. Jelas sekali. Setelah dipelajari bahwa Rasul cara beribadahnya demikian, tinggal mengekor. Tinggal menjiplak saja. Tidak usah buat kreasi baru. Jelas sekali. Rasul tinggalkan umatnya alal baydha di atas keterangan yang putih bersih. Jelas gamblang. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti siangnya. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada perbedaan. Jelas. Tidak ada yang samar. Jelas sekali. La yazighu anha illa halik, tidak ada orang yang menyimpang dari tinggalan Rasul tersebut kecuali bakal binasa. Hancur. Hancur agamanya. Otomatis juga hancur dunianya. Meninggalkan atau menyelisihi tinggalan Rasul akan hancur dunianya dan agamanya. Yani sampai ke akhirat menjadi orang yang hancur. Walayyadubillah. Maka jelas. Gak ada tawaran lain. Gak ada pilihan lain. Kecuali agama ini harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Ini jalan persatuan. Yang sekaligus jalan keselamatan. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta dan yang lainnya, Imam Hakim dalam Mustadrak, taraktu fikum ma in tamasaktum bihi lan tadhillu ba'di abadan kitaballah wa sunnati. Kata Rasulullah, aku tinggalkan pada kalian perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak bakal sesat selamanya sepeninggalku. Dijamin Rasul. Berpegang teguh dengan tinggalan beliau, selamanya enggak bakal sesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Dua perkara. Siapa yang berpegang teguh dengannya, enggak bakal sesat selamanya. Maka berarti cukup. Agama ini berlandaskan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Tinggal kita memahaminya bagaimana cara memahami. Memahami agama, memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah, cukup mendompleng pemahaman orang yang sudah sukses dalam memahaminya. Cukup mendompleng saja. Membebek saja. Membebek pemahaman para sahabat yang dijamin oleh Allah dengan surga. Artinya mereka orang yang telah berhasil di dalam memahami dan mengamalkan agama Rasulullah SAW. Nah itu. Jalan yang jelas, gamblang sekali. Sahabat dijamin masuk surga dalam Al-Quran. Dijamin masuk surga dalam sunnah Rasulullah SAW. Lalu kalau kita mendompleng kepada mereka dalam memahami agama, apakah kita akan berbeda buahnya? Sementara kita menempuh jalan yang sama, otomatis akan membuat mendapatkan hasil yang sama kalau menempuh jalan yang sama. Sampai ke tujuan yang sama. Sehingga tidak butuh kepada faham-faham baru yang tidak berasal dari sunnah Rasulullah dan para sahabat. Nah itulah perintah untuk kita bersatu di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, otomatis dia adalah ahlul jamaah, orang yang bersatu di atas kebenaran, dan juga termasuk bersatu di bawah kepemimpinan negara, otomatis. Karena Alkitab, kitabullah dan sunnah Rasulullah memerintahkan agar kita mentaati pemimpin dalam negara, pemerintah, presiden dan yang di bawahnya. Otomatis bersatu di bawah kepemimpinan pemimpin negara. Ahlus sunnah mesti demikian. Ahlus sunnah bukan orang yang membuat atau menegakkan bendera sendiri di dalam suatu negara, bukan. Ahlus sunnah bukan orang-orang yang memisah dari pemimpin negara, bukan. Harus difahami betul ini. Sehingga jangan sampai ada orang memahami bahwa Ahlus Sunnah adalah kelompok separatis. Jangan sampai ada yang memahami Ahlus Sunnah Salafi adalah kelompok yang tidak mengakui kepemimpinan presiden yang ada di negaranya. Bukan itu faham Ahlus Sunnah. Bukan itu faham Salafi. Ahlus Sunnah itu bersatu di bawah kepemimpinan pemimpin negara. Ini faham Ahlus Sunnah. Maka ketika atau setelah kita baca perintah dan anjuran untuk bersatu di bawah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, Syekh Fauzan membawakan adanya celaan terhadap perpecahan. Kata beliau, "Damu tafaruqi fil kitab wa sunnah wa madhul istima'." Tercelanya berpecah belah di dalam kitab dan sunnah. Tercela. Dan pujian bersatu di dalam kitab dan sunnah. Wa ma za'a tafaruqu fil kitabil aziz illa madmuman wa mutawa'idan alaih. Mutawa'adan. Tidaklah ada perpecahan di dalam Al-Quran kecuali dicela. Allah menyebutkan adanya perpecahan dalam Al-Quran kecuali dalam bentuk celaan, larangan, dan bahkan diikuti dengan ancaman. Kalau itu perpecahan. Wa ma jal istima'u alal haqi wal huda illa mahmudan wa mau'udan alaihi bil adil adzim. Sementara tidaklah ada penyebutan bersatu, persatuan di atas al-haq, di atas petunjuk, melainkan mesti dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau itu persatuan di atas al-haq, mesti dipuji. Dan dijanjikan pahala yang besar. Mesti. Maka berarti jelas. Agama Islam ini agama persatuan. Jelas sekali. Enggak ada keraguan sama sekali. Persatuan yang didasarkan di atas al-haq. Bersatunya di atas al-haq. Bukan asal bersatu. Bukan asal bersatu. Di atas al-haq. Di atas kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah Alkitab dan sunnah. Tinggalan Rasulullah SAW. Itu dasar persatuannya. Lima final masalih al-ajlah wal-ajlah. Sebab dalam persatuan di atas al-haq terdapat kemaslahatan dunia dan akhirat. Bersatu di dunia di atas al-haq kemaslahatan. Namanya bersatu. Seia sekata, bersama. Saling rukun. Tidak saling membenci. Tidak saling memusuhi. Namanya bersatu. Maka timbul keamanan, kenyamanan, ketentraman. Ibadah. Jalan dengan lancar, aman dan nyaman. Kalau bersatu. Sebaliknya ketika ada perpecahan. Atau permusuhan. Atau bahkan peperangan. Mana nyaman orang beribadah. Sedangkan keluar rumah saja. Bisa jadi terancam nyawanya. Bagaimana bisa aman beribadah. Maka otomatis Islam itu membawa keselamatan. Iman mengarahkan kepada keamanan. Otomatis. Ketika diamalkan dengan benar oleh umatnya. Sehingga kemaslahatan dunia dan akhirat dicapai dengan adanya persatuan di atas al-haq. Wa jaa'a 'anin nabiyyi sallam fi sunnah ahaditsu katsiratun ta'muru bil luzumil jamaah. Dan banyak hadis datang dari sunnah Nabi sallam yang memerintahkan untuk menekuni jamaah, menetapi jamaah persatuan. Banyak hadis, bukan cuma satu dua. Dibawakan dalam keterangannya di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sekali dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wa warada biluzumil jamaah fi iddati hadis, dan ada banyak hadis yang berbicara atau merintahkan untuk menekuni menetapi jamaah. Ada banyak hadis minha di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan sahih dari hadis Harith bin Harith al-Ash'ari. Hadis yang panjang disebutkan di sana, kata Rasulullah, wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu bihinna, dan aku perintahkan kepada kalian lima perkara yang Allah perintahkan aku dengannya. Perintah yang Allah perintahkan kepada Rasul, diperintahkan oleh Rasul kepada kita umat ini. Apa itu lima perkara tersebut? Yang pertama, as-sam'u wat-ta'ah, wal-jihadu, wal-hijratu, wal-jama'atu. Yang pertama, mendengar kepada pemimpin. Yang kedua, taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Yang ketiga, jihad bersama pemimpin. Jihad itu bukan ditegakkan oleh kelompok-kelompok atau imam-imam jamaah-jamaah, bukan. Jihad itu yang menegakkan adalah pemerintah. Pemerintah. Wal hijrah. Yang keempat adalah hijrah. Hijrah. Yakni bisa bermakna meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Meninggalkan kekufuran menuju kepada keimanan. Meninggalkan kesyirikan menuju kepada ketauhidan. Bisa juga di mana akan hijrah itu meninggalkan negeri kafir masuk ke negeri Islam. Meninggalkan orang-orang atau lingkungan yang jelek menuju ke tempat yang baik. Teman-teman yang baik. Itu hijrah. Maka hijrah juga diperintahkan, disyariatkan sampai hari kiamat. Wal jamaah. Dan juga diperintahkan oleh Rasul yang kelima adalah jamaah. Berjamaah, bersatu. di bawah kepemimpinan pemerintah di atas al-haq. Fa inna man faraqal jama'ata kidra shibrin faqad khalaqa rib khala'a ribqatul islam an min unuki. Karena sesungguhnya siapa yang memisah diri dari jamaah, menyempal dari jamaah sejauh satu jengkal saja, berarti dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Menyempal jamaah ke muslimin bisa bermakna murtad, pindah agama, berpisah dengan jamaah ke muslimin, murtad, menjadi orang kafir. Atau memisah dari jamaah kaum muslim dalam arti memisahkan dari negara kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah. Ini juga telah melepaskan tali Islam dari lehernya, walaupun tidak dikatakan sebagai orang yang menjadi murtad atau kafir, tetapi dia di atas bahaya yang besar, sehingga sampai dikatakan sebagai orang yang melepas tali Islam dari lehernya. Walaupun tidak dikafirkan, orang memberontak, tetapi bahaya besar sekali terhadap keislamannya. Maka di masa Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij yang memberontak kepada beliau sebagai khalifah Amirul Mukminin, sebagian kaum muslimin bertanya, apakah mereka sudah kafir? Ditanya demikian, apakah mereka sudah kafir ataukah belum? Tapi Ali mengatakan, minal kufri farru. Sebenarnya mereka justru lari dari kekafiran. Mereka menghindar dari kekafiran maunya, tetapi salah jalan menjadi pemberontak kepada pemimpin. Karena salah jalan, bahaya sekali memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jamaah dalam arti negara. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud secara marfu, juga Imam Tirmidzi. Juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi hadis Imam Ahmad Imam Tirmidzi hadis tentang khutbahnya Umar bin Khattab yang masyhur, yang beliau berkhutbah di Jabiyah. Beliau mengatakan dalam khutbah itu, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnain ab'ad. Tetapilah oleh kalian jamaah, dan jauhi oleh kalian perpecahan, berpisah, memisah. Jauhi, jangan dilakukan. Sesungguhnya syaitan itu bersama satu orang itu lebih dekat. Syaitan lebih dekat dengan satu orang yang tidak berjamaah, memisah dari sunnah atau memisah dari negara. Dan syaitan itu dari dua orang yang berjamaah itu lebih jauh. Berjamaah dua orang, syaitan menjauh darinya. Semakin jamaah tambah besar, semakin syaitan semakin menjauh. Ketika berjamaah di atas al-haq, berarti kaum muslimin lebih kuat menghadapi musuh-musuh dari kalangan syaitan. Ketika berjamaah bersama kaum muslimin, berarti lebih kuat dalam menghadapi musuh-musuh dari kalangan syaitan. Sebab syaitan akan semakin jauh darinya. Nah, itulah pentingnya berjamaah. Kemudian dalam hadis yang lain, atau Imam Ibnu Battal menjelaskan, muradul bab al-haddu alal i'tisami bil jamaah. Maksud dari bab ini adalah dorongan, hasungan, motivasi untuk berpegang teguh dengan jamaah. Wal muradu bil jamaah, dan yang dimaksud dengan jamaah adalah ahlul halli wal aqdi min kulli asrin, adalah orang-orang yang memiliki kompeten dalam urusan agama maupun urusan pemerintahan setiap masa. Itu dikatakan sebagai al-jamaah. Maka umat ini harus bersama orang-orang yang berkompeten dalam urusan agama. Siapa? Para ulama. Umat harus berjalan bersama para ulama. Demikian pula umat harus berjalan bersama umaroknya. Orang-orang yang berkompeten dalam urusan kenegaraan, duniawiyah. Tidak memisah. Nah, itulah jamaah. Sehingga umat ini di bawah kepemimpinan orang-orang tersebut. Para ulama dan para umarok. Wa qala al-Kirmani. Muqtadul amri biluzumil jama'anahu yaljamu al-mukallafa al-mutaba'ata lima ajma'alihil mujtahidun. Konsekuensi dari perintah untuk menetapi jamaah adalah mengharuskan mukallaf, mengharuskan umat yang mukallaf untuk mengikuti apa yang menjadi kesepakatan para mujtahid. Menjadi kesepakatan para ulama yang ahli ijtihad diikuti. Maka berarti itu mengikuti jamaah. Dan berbagai makna yang lain yang menjelaskan dan menguatkan perintah untuk kita terus berjamaah, tidak memisah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam. Bukan Islam atau sunnah, ahlus sunnah, salafi. Itu bukan suatu faham atau kelompok yang mau berdiri sendiri di dalam suatu negara. Bukan. Tetapi kelompok atau umat yang mengajak kepada persatuan di atas al-haq. Dan konsekuensi mengajak persatuan di atas al-haq adalah mesti mengingkari kemungkaran. Konsekuensinya demikian. Tidak membiarkan kemungkaran untuk bisa bersatu di atas al-haq. Kalau ada kemungkaran, ada penyimpangan, ada kebatilan, harus diingkari. Itu konsekuensi untuk bisa bersatu di atas al-haq. Tidak mungkin bersatu di atas al-haq kalau ada kemungkaran dibiarkan. Ada kebatilan dibiarkan. Ada penyimpangan dibiarkan. Tidak mungkin terwujud yang namanya persatuan di atas al-haq. Tidak mungkin. Kalau toh bersatu, sementara berbeda-beda akidahnya, ada akidah batil, ada yang menyimpang, ada yang sesat. Kok bisa bersatu? Maka berarti mendiamkan penyimpangan. Mendiamkan kesesatan. Bukan itu yang dimaukan dengan persatuan. Persatuan yang dimaukan adalah di atas al-haq. Itu jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Iman, inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sabaina millatan wa taftariku ummati ala salasin wa sabaina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alihil yawma wa ashabi. Kata Rasulullah, sesungguhnya Bani Israel, dalam hadis yang lain adalah ahli kitab, telah berpecah menjadi 72 milah. Disilakan dengan milah. Yakni punya akidah tersendiri. Punya prinsip-prinsip yang tersendiri. Maka dikatakan dengan istilah milah. Dalam hadis lain disebut dengan firqah. Firqah, dikatakan firqah karena memisah. Dikata faraqah, yafraqu, memisah, memecah, dikatakan firqah. Maka sama, milah itu seolah-olah agama yang berdiri sendiri. Firqah adalah punya dasar prinsip pemahaman yang tersendiri. Maka Bani Israel terpecah menjadi 72 milah. Dan umatku bakal berpecah menjadi 73 milah. Lebih banyak perpecahannya. Ini berita dari wahyu yang pasti terjadi. Kulluhum finnar. Semua kelompok tadi di neraka. Kelompok umat Rasul yang berpecah-pecah tadi. Semuanya di neraka. Berita Rasul dari wahyu. Illa wahidah. Illa minatan wahidah. Kecuali satu milah. Satu milah. Satu kelompok. Qalu wa man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya. Siapa kelompok yang satu ini wahai Rasulullah? Kelompok yang satu yang selamat dari perpecahan, selamat dari neraka ini siapa ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Kata Rasulullah, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya di hari ini? Atau maknanya, siapa saja yang berjalan di atas jalan yang aku tempuh bersama sahabatku di hari ini. Menempuh jalan, jalan agama, seperti yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat di waktu itu. Artinya, agamanya tetap sama dengan agama Rasulullah dan sahabat sampai kapanpun adanya. Agamanya sama, akidah sama. Cara beribadah sama. Enggak nambah-nambah dari yang lain. Dalam hal dakwah sama. Dalam hal jihad sama. Dalam muamalah sama. Tidak membuat model-model atau kreasi baru dalam agama. Nah, maka jelas sekali. Ketika Rasulullah memberitakan umat ini berpecah jadi 73. Semuanya masuk neraka. Yang satu ini sifatnya adalah yang agamanya sama persis dengan agama Rasulullah SAW dan para sahabat. Jelas sekali. Gak ada kesamaran bahwa Islam itu tidak butuh adanya perubahan-perubahan dalam ajarannya. Gak butuh kepada faham-faham baru dalam ajarannya. Gak butuh. Karena Rasul menjamin sampai ke surga, siapa saja yang cara beragamanya seperti beragamanya Rasulullah dan para sahabat di hari itu, di masa beliau, dijamin sampai ke surga. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat sampai ke surga. Jelas sekali. Fahbar Rasulullah fi hadzal hadis annahu la buta ayyasula tafarruqun fi hadzal ummah. Maka dalam hadis tentang perpecahan umat ini, berarti Rasulullah memberitakan bahwa mesti bakal terjadi apa yang namanya perpecahan dalam umat ini. Mesti bakal terjadi. Ini wahyu tentang perkara yang bakal terjadi. Wahwa layantiku anil hawa. Rasul tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain yang beliau sampaikan hanyalah wahyu belaka. Bukan mengada-ada Rasul. Bukan karena gagasannya, pemikirannya. Bukan. Bukan prediksi. Bukan ramalan. Rasul menyampaikan dasarnya wahyu. Bukan ramalan, bukan prediksi. Tapi betul-betul murni wahyu. Yang Rasul sebenarnya tidak tahu apa-apa. Diberi wahyu. Menjadi tahu, disampaikan. Itu saja. Maka, pasti terjadi. Gak ada keraguan dalam hati kita. Bahwa perpecahan umat ini bakal terjadi. Gak ada keraguan. La buta ayah sulama ahbarabihi Rasulullah. Keimanan kita kepada Rasulullah mengharuskan kita yakin bahwa pasti terjadi apa yang diberitakan Rasulullah. Pasti terjadi. Itu diantara cabang iman kita kepada Rasulullah adalah meyakini apa saja yang beliau katakan. Membenarkan apa yang beliau katakan. Tasdik. pasti terjadi. Wa hadzal ibaru minhu sallam ma'nahu annahyu 'anit tafarruq. Pemberitaan Rasul ini maknanya mengandung larangan dari berpecah belah. Karena apa? Karena Rasul memberitakan perpecahan itu mengarahkan ke neraka. Maka berarti mengandung larangan jangan sampai umat berpecah belah. Tetapi juga menyampaikan berita, perpecahan mesti terjadi. Cuma berusahalah untuk selamat dari perpecahan. Jangan masuk dalam perpecahan. Jangan terlibat dalam perpecahan. Perpecahan. Jangan ikut-ikutan dalam perpecahan. Tetaplah bersatu dengan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattahdziru minat tafarruq juga mengandung makna peringatan keras dari berpecah belah. Walihada qala, maka Rasul mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka yang berpecah belah itu kecuali satu. Nah, adanya ancaman neraka cukup sebagai bentuk larangan. Jangan cuma anggap wah itu kan cuma berita, enggak ada masalah. Cuma berita saja. Memang berita, tapi Rasul juga memberitakan perpecahan mengarahkan neraka. Apakah orang akan menganggap biasa perpecahan, menganggap biasa masuk neraka? Ancaman berat dari perpecahan, maka mengandung larangan dari perpecahan. Walama su'ila anha sallam mahadil wahidah an-najiyah. Manakala Rasul ditanya, golongan mana yang satu yang selamat ini? Kok yang masuk surga cuma satu ini, itu golongan yang mana? Qala, Rasul mengatakan man kana ala misli ma anahli al-yama wa ashabi. Yaitu siapa saja yang jalan agamanya seperti jalan yang aku tempuh bersama sahabatku di hari ini. Maka jelas ini mengharuskan dalam beragama sama dengan Rasulullah dan para sahabat. Mengharuskan demikian. Siapa saja yang mengaku mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, tetapi kok cara beragamanya tidak sama dengan agama Rasul dan para sahabat, maka pengakuan yang tanpa bukti, pengakuan yang dusta. Sehingga orang yang mengaku mengikuti Alkitab dan Sunnah harus konsekuensinya mencocokkan, menyamakan agamanya, cara beragamanya dengan cara beragama Rasul dan para sahabat. Cara berakidah, cara beribadah, cara bermuamalah, cara jihad, cara dakwah dan sebagainya. Bukan artinya kita menolak teknologi, bukan. Yang dimaksud harus sama dengan Rasul adalah dalam hal agamanya. Teknologi tidak mempengaruhi pemahaman agama. Sebagai contoh sering kita sebutkan supaya benar-benar paham betul. Agar tidak difahami bahwa Ahlus Sunnah itu menolak teknologi. Misalnya berhaji. Haji tetap sama. Orang datang ke Mekah mesti ihram dulu dari mikot. Masuk tanah haram, mulai mikot, pakai pakaian ihram. Menuju Ka'bah, tawaf kudum dan sebagainya. Sama, ketawafnya 7 kali di Ka'bah. Sa'inya Safa dan Marwah sama. Walaupun orang berangkatnya ke sana mau pakai pesawat, mau pakai mobil, mau pakai kapal, terserah. Itu teknologinya. Tapi ibadahnya sama. Walaupun sekarang tempat tawafnya ada yang dibikin tingkat 2, tingkat 3, ada yang di bawah, ada yang di atas. Sama, tawafnya yang keliling Ka'bah ya 7 kali. Sama. Itu teknologi. Tetapi ibadahnya, tawafnya sama. Sa'i, Safa, Marwah sekarang tempatnya sudah dibikin bangunan. Tetapi bukunya yaitu, ya Safa dan Marwah. Tidak dirubah-rubah, tidak pindah tempat. Tetap di situ. Zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Di situ tempatnya. Nah, ini agamanya sama. Walaupun masalah teknologi, perkembangan berbeda. Tidak masalah. Tidak ada persoalan. Yang dimaksud agamanya, cara beragamanya sama. Yakni akidah yang diyakini sama. Tata cara ibadahnya sama. Waktu sa'i. Dari semua marwah ya tetap sama. Tenang. Tidak bikin gaduh. Tidak bikin ucapan-ucapan yang baru. Sama. Itu agamanya sama. Itu ahlus sunnah. Itulah kelompok yang diharapkan sebagai kelompok yang selamat, yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW karena agamanya sama. Faman baqiya ala ma kana ali rasul wa ashabu fahuwa minan najin minannar. Maka siapa yang tetap di atas apa yang telah dijalani Rasul dan para sahabat, tetap sama yang dijalaninya. Salat ya sama seperti itu. Walaupun masjidnya sekarang sudah bagus, sudah mewah, ber-AC, tapi salatnya sama, enggak beda. Enggak beda. Orang puasa sama. Walaupun orang puasa seharian di ruang yang ber-AC, yang sejuk sehingga enggak panas-panasan, tapi tetap nahan makan minumnya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari sama. Enggak dirubah-rubah. Maka siapa saja yang tetap di atas agama yang dijalin Rasulullah dan para sahabat, fahuwa minan najina minan nar. Maka dia tergolong di antara orang yang selamat dari ancaman neraka. Kalau bisa sama agamanya, dijamin mendapatkan apa yang didapat oleh para sahabat bersama Rasulullah. Dijamin. Yaitu selamat dari neraka, masuk dalam surga. Walaupun tingkatnya beda-beda sesuai dengan tingkat keimanannya dan tingkat amalannya. Tapi jaminan ke surganya dijamin. Wa man ihtalafa min an dzalika fa innahu mutawaddun binnar. Siapa yang menyelisihi dari jalan yang telah ditempuh Rasul dan para sahabat, menyelisihi akidahnya beda. Misalnya Rasul meyakini orang muslim yang berzina itu tidak menjadi kafir. Seorang muslim kalau berbuat zina tidak menjadi kafir. Ini akidah Rasulullah dan para sahabat. Maka di masa Rasul, berzina dihukum rajam kalau itu muhsan, kemudian disolati kalau mati. Kalau dia bukan muhsan dicambuk satu sekali. Enggak dikafirkan. Ini akidah Rasul dan sahabat. Maka kalau di zamannya ada orang yang meyakini orang itu kalau berzina berarti kafir. Nah, ini akidahnya tidak sama dengan akidah Rasulullah. Ini contoh. Satu contoh. Perbedaan akidah dengan akidah Rasulullah. Maka itu orang yang menyelisih apa yang dijalani Rasulullah. Fa'innahu mutawa'adun binar. Maka dia orang yang diancam dengan neraka. Sekadar jauhnya dan banyaknya penyimpangan dari sunnah. Kalau penyimpangannya jauh, ancamannya lebih berat. Kalau penyimpangannya cuma dikit-dikit, ya ancamannya kecil. Sesuai dengan kadar penyimpangannya. Dari sunnah Rasulullah SAW. Waliyadubillah kita berlindung kepada Allah dari penyimpangan. Ala hasabi bu'dihi anil haqi, sesuai dengan kadar jauhnya dari al-haq. In kanat firqatu firqatan kufrin, firqata kufrin waridatin fa innahu yakunu min ahlin nar al-khalidina fiha. Kalau jika penyimpangan perpecahan itu sampai kepada kekufuran, sampai kepada kekufuran. Apa ada menyimpang dari sunnah Rasul kok sampai kepada kekufuran? Loh banyak sekali. Apa contohnya? Contohnya pengikut Nabi baru. Ya pakai sholat. Ya pakai puasa. Tapi ngikutin Nabi baru. Ini sudah pada tingkatan kafir. Keluar dari Islam. Maka ancamannya kalau mati di atas semacam itu tidak tobat. Tidak kembali kepada agama Rasulullah. Ancamannya kekal dalam neraka. Nah, ini penyimpangan yang besar. Ngikutin Nabi baru. Yang itu jelas menolak Alkitab dan Sunnah. Ini contoh penyimpangan besar. Wa in kanat firqatu lam takhruj lam tukhizhu anil iman lakin alaihi wa'idun syadid. Adapun jika penyelisihannya atau perpecahannya tidak sampai mengeluarkan dia dari keimanan, tidak sampai keluar dari Islam, maka dia tetap terancam dengan ancaman yang keras. Walayan jumin hadal wa'id ila ta'ifatun wahidah min salasin wa sab'in. Tidak ada yang selamat dari ancaman ini kecuali satu kelompok. Dari 73 tadi cuma satu kelompok saja. Siapa? Wahya al-firqatun najiyah, yaitu yang disilakan dengan firqah najiyah atau ta'ifah mansurah. Yaitu pemahaman, kelompok, umat yang jalannya ngikuti jalan Rasulullah dalam segala urusan agama. Dalam segala urusan agama. Man kana ala misli ma alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa saja yang agamanya, cara beragamanya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya, jihadnya dan yang lainnya yang itu merupakan aspek agama, itu sesuai dengan Rasul dan para sahabat. Sama. Tidak mengamalkan apa yang Rasul dan para sahabat tidak mengamalkan. Tidak meyakini apa yang Rasul dan para sahabat tidak meyakini. Sebatas sunnah saja agamanya. Itu yang selamat. Maka sesungguhnya kalau dipikir-pikir, Ahlus Sunnah itu orang yang agamanya itu sederhana saja. Amalnya tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele. Tidak pakai mencapai-capaikan susah-susah dengan amalan yang lain-lain, yang tambahan-tambahan. Mencukupkan dengan amalan sunnah. Keyakinannya tidak bertele-tele. Cukup menjiplak yang diyakini Rasul, tinggal diyakini kebenarannya. Sudah selesai. Sederhana. Agama sunnah itu. Tetapi selamat dari ancaman neraka. Wa huwa kitabullah wa sunnati sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal minhajul as-salim wal mahajah al-baydha, yaitu kitabullah, sunnah Rasulullah dan manhaj, metode pemahaman yang selamat, metode pemahaman yang benar serta hujah yang jelas, dalilnya jelas, jelas kesahihannya dan jelas dalam memahaminya. Tidak muter-muter, tidak bulat-bulat memahaminya. Yang bulat-bulat itu pertanda pemahaman yang nyeleneh-nyeleneh. Memahami Islam, memahami dalil, tidak perlu bulat-bulat. Sebagai contoh, ada orang yang mengatakan bahwa kalau seseorang sudah mencapai tingkatan yakin, mencapai tingkatan yakin, tingkatan yakin, maka sudah tidak wajib beribadah. Faham tasawuf? Kalau mencapai tingkatan yakin, sudah tidak wajib beribadah. Nah, berdalil dengan sebuah ayat yang Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu kedatangan al-yakin. Kalau sudah sampai tingkatan kedatangan yakin, maka ibadah selesai. Difahami demikian. Kalau sudah yakin, sudah. Tingkatanmu sudah yakin. Selesai ibadah. Nah, ini bawa ayat. Nah, maka kalau Ahlus Sunnah memahaminya, Rasul menjelaskan al-yakin al-maut. Tidak bertele-tele. Rasul mengatakan yakin itu kematian. Artinya, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kamu mendapati kematian. Batas akhir ibadah adalah kalau orang sudah mati. Ini perkataan Rasul cocok dengan perbuatan Rasul. Rasul berkata kepada Allah sampai mati. Sampai sakitnya yang seberat itu masih berusaha untuk ke masjid salat jamaah. Jatuh pingsan. Ketika sadar, minta diambilkan air untuk mandi. Habis pingsan, minta diambilkan air untuk mandi. Setelah itu bangkit lagi untuk ke masjid lagi. Tidak kuat, jatuh lagi, pingsan lagi. Sebentar kemudian sadar, minta air lagi untuk mandi. Diambilkan lagi air, mandi, bangkit lagi untuk ke masjid. Jatuh lagi ya ketiga kali, sampai pingsan. Yang terakhir, sudah suruh Abu Bakar untuk ngimami. Nah, dalam keadaan sakit yang seperti itu, sampai meninggalnya Rasul tetap beribadah kepada Allah. Maka, memahami ayat tadi tidak bulat-bulat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu kedatangan al-yakin. Adalah al-maut, sampai kamu mati. Ini tidak bertele-tele, sederhana sekali. Alkitab dan as-sunnah. Bukan Alkitab saja. Kalau Alkitab saja orang bisa mengatakan, loh kalau udah yakin sudah. Wong ayat mengatakan sampai yakin sudah selesai kok ibadah. Wah ini bulat-bulat namanya. Ini namanya bulat-bulat semacam itu contohnya. Karena apa? Ingin meninggalkan as-sunnah. Ingin menafsirkan Al-Quran dengan kepala sendiri tanpa mau kembali kepada as-sunnah. Ini contoh. Sehingga wajib kita berkaitan dengan Alkitab dan sunnah Rasul dan manhaj as-salim. Metode pemahaman yang lurus. Yaitu yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang membuat mereka sebagai orang-orang yang dijamin surga oleh Allah SWT. Wal mahadah al-baidok dan dalil yang jelas. Dalilnya jelas. Kita ngikuti suatu pemahaman, suatu ajaran. Itu dalilnya jelas. Dengan pemahaman yang jelas dipastikan kebenarannya. Yaitu pemahaman yang telah difahami oleh para sahabat. Nah itulah. Kepastian, keselamatan dengan cara semacam itu. Adapun ketika orang itu mengaku pakai Al-Quran, pakai Alkitab, tapi tidak cocok dengan As-Sunnah, tidak diterima. Berarti tidak pakai Alkitab. Tidak pakai Alkitab. Karena Alkitab telah jelas dalam As-Sunnah. Orang mengaku ikuti As-Sunnah, tapi kok tidak cocok dengan pemahaman sahabat, tidak dijamin kebenarannya. Kenapa? Karena para sahabat orang yang telah dijamin benar dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Mengamalkannya dengan benar. Dengan bimbingan Rasul. Maka mereka dijamin surga. Nah, demikian itu. Jelas sekali. Apa yang diikuti oleh Ahlus Sunnah. Jelas sekali. Sehingga harus dengan dalil yang jelas gamblang. Tidak samar-samar. Tidak pakai takwil-takwil yang bulat-bulat. Tidak pelintut-pelintut. Tidak. Gamblang, jelas, mudah difahami. Itu yang diikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah mungkin itu yang kita baca pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada benarnya, alhamdulillah. Minaulih taufiq wal hidayah. Adapun jika ada kelirunya. Mungkin dari saya pribadi, dari syaitan, semoga Allah mengampuni kita semua meneruskan apa yang kita keliru padanya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus bisa menambah keimanan kita. Pemahaman kita yang benar. Sampai Allah benar-benar anugerah kita sebagai orang yang istiqomah di atas. Jalan yang lurus dan Allah matikan kita di atasnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Tafadzalu, khafadzakum, hajami'an, wabarakulah fikum.